السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku, saudariku seiman, seislam yang dirahmati Allah. Perdukunan itu adalah profesi, dukun adalah orang yang menekuni. Dukun di Indonesia itu banyak memiliki sebutan, ya, paranormal menurut istilah medianya, terus kemudian kiai berkaromah menurut istilah pesantrennya, orang sakti menurut istilah dunia kliniknya, dan orang pinter menurut istilah orang gobloknya, ya. Nah, berbagai macam julukan ini, mereka juga punya profesi, ada yang menekuni santet, namanya dukun santet. Ada yang menekuni suwuk, ya, namanya dukun jampi, dukun suwuk. Ada yang menekuni teluh, tenung, cengges magic, atau santet tenung cengges magic, namanya dukun teluh atau dukun STMG. Ada lagi yang menekuni hujan, jadi pawang hujan, namanya dukun hujan. Ada namanya dukun pesugihan karena nyarikan kekayaan untuk pasiennya. Biasanya kerjasama dengan Nyi Blorong, Nyi Noro Kidul, dan juga dengan cara-cara lain, ya. Ada yang dukun prewangan yang tugasnya mencari teman kadam dari kalangan jin. Nah, ini adalah profesi, ya. Ilmu yang mereka pelajari itu pun dibagi menjadi empat: ilmu putih, ilmu hitam, ilmu merah, ilmu kuning, gitu, kalau menurut mereka. Ilmu putih ini dunianya pesantren, yang jual juga kiai jimatnya biasanya, bahkan punya pesantren, mengajarkan berbagai macam kitab kuning, kata mereka. Kalau ilmu hitam ini biasanya ditekuni oleh dukun kafir. Kalau ilmu putih itu kerjasamanya biasanya dengan malaikat, kata mereka. dan mantranya yang dipakai juga Al-Quran atau bahasa Arab. Kalau ilmu hitam ini, dukunnya kafir, jinnya itu ibrit, perayangan, dan biasanya mantra-mantranya itu banyak berbau kejahatan. Ada yang pakai pembunuhan manusia, ya, pemerkosaan, keperawanan, ya, macam-macam. Bahkan mereka ada yang menyajikan kepala bayi, yang menginjak-injak Al-Quran, macam-macam, ya. Dan ilmu merah ini tingkatan, bismillah. Jadi ini adalah simbol, ya, apa namanya, satu yang menyala, satu yang menunjukkan kekuatan. Kuning, ya, ini juga menunjukkan kematangan, dan ini adalah simbol-simbol di dalam agama tertentu. Ada putih, ada hitam, ada merah, ada kuning. Pada kesempatan ini, saya juga ingin sampaikan jimat-jimat yang dijual itu biasanya ada apa namanya, kerjasama menikah dengan jin muslim. Ada bahkan santet sabdopati, ada baju ontokosomo, ada rompi rijalullah, ada lagi tasbih berkaroma, ada yasinan kubro, tahlilan akbar, dan beberapa jimat yang dijual di pasaran. Ada gendam asmoro, ada jaran kuyang, ada semar mesem, ada wesi kuning. Semuanya ini adalah jenis jimat-jimat yang dijual, ya. Katakan jimat karena barang siji terus harus dirumat, ya, dipelihara, kan gitu. Ini cuplikan. Saya ingin lebih mempertajam dunia perdukunan. Saya tidak akan membahas siapa-siapa, tapi perdukunannya. Al-kahana, perdukunan itu disebutkan oleh para ulama iddi'a'u ilmil ghaib. Secara umum adalah satu ilmu yang mengklaim perkara ghaib, mengetahui perkara gaib, kal ikhbari bima yaqa' fil ard, bisa mengabarkan sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi di muka bumi. Dia mengabarkan nanti yang jadi presiden tahun 2024 adalah si fulan. Diramalkan si artis ini akan selingkuh. Ini semuanya adalah dukun. Wal aslu fihi istirqaqul jin as-sam'a min kalamil malaikah. Aslinya adalah proses ilham, ya, jin yang diberikan kepada manusia dukun. Makanya Allah katakan di dalam surat Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Tahu enggak? Atau maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu memberikan wangsit? Tanazzalu 'ala kulli affakin athim. Turun kepada pendusta lagi banyak berbuat dosa. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan label dukun itu afak, yaitu dari kalimat ifkun. Ifkun itu membuat satu rekayasa kebohongan. Dan ini Allah gunakan fi'il sagot balagoh. Afak sangat berbuat dosa. Dusta, azim, dan berbuat dosa. Jadi langka sekali itu enggak bohong, angka sekali perdukunan itu tidak menimbulkan dosa. Sekali seorang dukun itu enggak bohong, enggak dosa. Itu maknanya. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 23. Ya. Yeah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal itu di dalam surat Asy-Syu'ara. Oke. Okay. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis Muslim, "Man ata 'arrafan fas'alahu 'an syai' lam yuqbal lahu salatu 40 lailatan." Di sini kita akan menyoal hukum orang yang mendatangi dukun dulu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, siapa yang mendatangi arraf, arraf itu orang yang sok tahu. Lewat prediksi-prediksi yang dia lakukan, ramalan-ramalan yang dia lakukan, tebakan-tebakan yang dia lakukan, yang mereka klaim itu perkara gaib. Itu adalah perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Siapa yang mendatangi orang macam seperti itu, menanyakan sesuatu, tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Di sini disebutkan oleh hadis, Lailah. Bukan berarti sekarang yang tidak diterima malamnya saja. Kalimat ungkapan nahar itu menunjukkan seluruh hari. Lailan menunjukkan juga seluruh hari. Bahkan siapa yang menanyakan, bukan hanya sekedar menanyakan, tapi ada unsur pembenaran. Karena yulquna sam'a wa aktharuhumul kadhibun, kebanyakan dukun itu mendapatkan wangsit dari syaitan, dan kebanyakan mereka itu adalah dusta. Kemudian dibenarkan, maka membenarkan orang-orang pembohong itu bahaya dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW katakan, man ata'arrafan au kahina, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, fasaddaqahu bima yakul, membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba bayangkan ya ikhwan, ini adalah hukum yang bertanya. Bagaimana hukum yang ditanya alias dukunnya? Ini adalah status orang yang datang. Bagaimana sekarang yang didatangi? Yang datang bisa saja orang biasa, orang awam. Sementara dukun itu rata-rata praktik didasarkan atas suatu keilmuan, didasarkan atas suatu status, didasarkan atas satu kewibawaan. Dan rata-rata mereka itu tahu bahwa perdukunan itu adalah menyimpang, gelap, dan kebanyakan perbuatannya adalah dosa dan dusta. Ya. Apapun alasan si dukun, apapun alasan orang yang membenarkan dukun, kita lebih membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, tanazzalu ala kulli affakin athim, syaitan itu turun kepada orang-orang yang banyak berbuat dusta dan dosa. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Saman ya Rasulullah SAW melarang saman al kalbi khabithun, harga jual beli anjing adalah kotor, wa mahrul baghi, upah pelacuran juga adalah kotor, khabithun, wa khulwanul kahin, upah jasa perdukunan adalah khabithun, adalah apa namanya, kejahatan, kotor. Jadi hasil jual beli anjing, hasil pelacuran, hasil perdukunan itu statusnya sama. Coba bayangkan ini ditekuni oleh orang-orang yang bersorban, ditekuni mereka yang mengklaim tokoh agama. Tidak memperhatikan wara' apalagi zuhud. Tidak kasihan kepada anak istrinya. Perutnya diisi dengan barang-barang yang haram. Mobilnya dibeli dari yang haram. Rumahnya dibangun dari yang haram. Makanan minumannya tumbuh dari yang haram. Fa'anna yustajab, bagaimana dikabulkan? Makanya kalau seandainya katanya ada dukun yang berdoa, Masya Allah doanya mustajab, bohong. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada seorang yang mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Terus kemudian panjang bepergiannya, pakainya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, secara syarat doa sudah cukup. Tetapi famata'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan darah tanggingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajab, bagaimana dikabulkan? Dengan demikian, seluruh transaksi perdukunan adalah kotor dan upahnya adalah kotor. Sehingga seorang muslim yang berwibawa, karismatik, memiliki kewirausahaan dan juga ingin hidup zuhud harusnya menjauhi. Toh alhamdulillah Islam, Al-Quran dan Sunnah telah mengganti dengan suatu ganti yang lebih hebat, lebih baik, yaitu ruqyah. Jadi kita tidak ada alasan. Kalau sekarang ada orang sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cara medis, karena penyakitnya medis, Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku telah turunkan Al-Quran itu ada obat. Shifa'un lima fis sudur. Di dalam hati kita, penyakit rohani kita yang ditimbulkan dari jin, yang ditimbulkan dari gangguan-gangguan apapun, insyaAllah. Allah berikan jalan keluar. Dan orang beriman itu enggak mau dikuasai oleh syaitan. Makanya Allah mengatakan, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkanun. Ya kan gitu. Innahu laysa lahum sultanun, sultanun ala alladhina amanu wa'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Iman tawakal ya ikhwan, insyaAllah. Syaitan macam apapun, dukun macam apapun, santet sekuat apapun, iman tawakal gak akan bisa nembus. Ini keyakinan kita. Ini ajaran dari Al-Quran. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Surat An-Naml ya. Syaitan itu hanya bisa menguasai orang yang berwalak kepada mereka, berpihak kepada mereka, angon hidup kepada mereka, bertumpu kepada syaitan. Itu yang bisa dikuasai. Dan kepada Allah dia musyrikun. Makanya dosa syirik, bid'ah, kufur itu sangat disukai oleh syaitan, oleh iblis. Untuk mengirimkan santet-santetnya, untuk mengirimkan berbagai macam teluh-teluhnya itu, kalau enggak syirik, kufur, bid'ah, bid'ah, maksiat itu. Enggak mungkin lepas daripada itu. Ya. Baik. Di dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, pernah Abu Bakar itu kan punya budak, kemudian budak itu dipekerjakan dan hasilnya diterima, dan itu sah dalam Islam. Jadi budak itu adalah kekayaan, seluruh hasil perbudakan dia atau hasil kerja budak tersebut adalah milik majikan. Karena hidupnya, kesehatannya, makan minumnya juga di bawah tanggungan majikan. Nah, si budak ini membawa suatu makanan. Kemudian setelah dimakan Abu Bakar, maka budak itu rada nakal kayaknya ya. Ya Abu Bakar, mau tahu enggak makanan yang kamu makan? Itu dulu saya hasilkan dari perdukunan. Wah, pokoknya top deh dukun perdukunan itu. Tapi ketika itu saya tipu, padahal enggak sembuh, saya dipura. Jadi khadda'tuhu, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa perdukunan dari masa ke masa, dari zaman jahiliyah dulu itu memang tukang tipu. Khadda'tuhu. Kemudian saya diberi opah, ya. Maka langsung Abu Bakar memuntahkan makanannya. Masya Allah, Masya Allah. Dimuntahkan. Dari sini hasil perdukunan itu di pandangan ulama salaf, di pandangan sahabat, di pandangan khulafaur rasyidin, Abu Bakar adalah haram dan tidak patut untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita, bahkan dia muntahkan. Allahu Akbar. Nah sekarang ada hal lagi yang juga berbahaya di dalam dunia perdukunan itu, ada at-tanjim, ilmu perbintangan. Bintang diyakini memiliki kekuatan magic, kekuatan daya magic sehingga bisa mengatur keadaan bumi. Alias kalau bintangnya ini maka nasibnya. Jadi kalau bintang itu dijadikan sebagai penentu nasib, itu adalah syirik. Itu adalah kufur. Tetapi kalau bintang, bulan, planet ini dijadikan sebagai tasyir, yaitu apa? Hisab penanggalan dan yang lainnya, enggak ada masalah. Itu beda ya. Karena di sini satunya adalah keyakinan mistik, yang satunya adalah ilmiah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun." Ada sebagian hambaku yang pagi-pagi beriman kepadaku dan kafir. Siapa mereka? Mutir Nabi Fadlillahi wa rahmati. Siapa yang mengatakan saya diberikan hujan karena rahmat dan karunia Allah? Wadarika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Beriman kepadaku, ingkar kepada perbintangan. Tapi kalau orang tersebut mengatakan mutir Nabi nau'i kada wa kada. Wah, kita ini dihujani gara-gara bintang ini. Gara-gara. Dijadikan sebagai sumber datangnya hujan. Fadhalika kafirun bi, mu'minun bil kaukab. Kafir terhadap saya dan beriman kepada kaukab. Bahkan arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada perkara di umatku ini termasuk perkara jahiliyah. La yatrukuhunna. Tidak tertinggalkan dari umat ini. Selalu aja ada. Apa? Al-fakhru fil ahsab. Bangga dengan status nasab. Wat-ta'nu fil ansab. Mencela keturunan dan asal-muasal. Keturunan. Jadi subhanallah. Soal masalah isu sara. Suku, ras, alira ini. Dan juga agama, ya, ras, etnis, dan yang lainnya itu ternyata dari zaman dulu sampai sekarang itu selalu menjadi momok. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan dengan bintang. Maksudnya, menyandarkan hujan bahwa gara-gara bintang ini maka terjadi hujan. Tapi yang benar adalah semua bifadlillah. Dan yang keempat adalah aniyahah, yaitu meratap. Jadi kita bisa bedakan ilmu perbintangan yang kaitannya dengan perkara-perkara yang ilmiah untuk menunjuk arah, untuk hisab, untuk menengarai suatu keadaan, cuaca dan yang lainnya itu boleh dan dasarnya adalah ilmiah. Tapi kalau sekarang digunakan untuk hal-hal yang sifatnya magic, mistik, dan dia meskipun begitu ngomong pokoknya hujan ini gara-gara bintang ini, bukan karena Allah, ini bisa masuk pada syirik khafi, ya. Nah, kemudian di sana juga ada masalah kaitannya dengan tukang tipu, tukang sulap. Jadi biasanya tukang-tukang sulap ini mereka-mereka yang miskin, kebetulan agak sedikit cerdas, digunakanlah kecerdasan itu untuk mencari makan dengan cara membuat satu tipu-tipu, ya, sulapan dan mengklaim tahu ini, tahu itu, ya, mencoba untuk membuat satu apa namanya kegiatan-kegiatan yang memukau, ya, membuat heran orang awam tertarik, dan akhirnya ini ikhwah sekalian, ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Bahkan katanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi bahwa walladzina yaf'aluna al-af'al al-kharijah 'anil kitab wa sunnah minhum ahlu talbis, mereka itu termasuk ahlu talbis wa kadibin wa khida'in, tukang dusta, tukang tipu, alladzina yudhiru ahadun ta'atal jin lahu, yang dia itu memang ditaati oleh jin dan yang lainnya. Bahkan waqad yakunu fi haula man yastahiqul qatl, di antara mereka ada yang berhak untuk dibunuh, hasilnya dihukum mati oleh pemerintah. Kama yad'i an-nubuwah bimithli hadhil khuza'balat. Nah, tentang masalah sihir. Sihir juga bagian daripada atau di dalam bahasa Osing, ya, bahasa Banyuwangi dan sekitarnya, Madura adalah bahasanya, adalah bahasa Osing, adalah santet, ya. Ya, teluh atau tenung, magic cengges, itu ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Toha ayat 65. Walan yuflihu as-sahir wala yuflihu as-sahir haitsu ata. Di manapun, kapan pun, datang dari manapun, sihir itu enggak pernah akan baik. Jadi sihir itu diutak-atik, mau diislamisasikan, mau disainkan, ya. Supaya masuk ke dalam saintifik, apapun otaknya, Allah tegaskan wala yuflihu sahiru haitsu ata, dimanapun dia praktek sihir, dari manapun ilmu yang didapat tukang sihir, kemanapun tukang sihir itu berlari dan tinggal serta hidup dimanapun, maka Allah katakan la yuflihu sahiru haitsu ata. Lihat akhir kehidupan tukang sihir, dukun paranormal, anak-anak istrinya, kehidupan cucu-cucunya, enggak ada yang bahagia. Enggak ada yang menemukan satu apa namanya kehidupan yang apa yang bagus. Makanya ketika Umar bin Khattab menafsiri alam taro ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tawut. Jibt adalah sihir. Tukang sihir. Ya. Oleh karena itu, di sini kata Madhab Imam Abu Hanifah Malik Ahmad, dan juga dinukil dari Umar dan Ibnu Abdullah Ibnu Umar Usman, tukang sihir itu kata juga cundub, haddus sahir darbatun bisayf, sanksinya tukang sihir itu dipenggal lehernya. Masya Allah itu ya. Di sini juga meskipun ada khilafiyah, kalau sihirnya itu membunuh maka dia dibunuh, kalau tidak maka tidak. Ini pendapat yang telah ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Pokoknya siapapun dengan sihirnya itu bisa membunuh orang, bikin sakit orang, mencelakakan orang, maka itu bisa dibunuh. Nah, sekarang kita jelaskan juga ruqyah campi atau mantra syirik, ruqyah syar'iyah dengan ruqyah syirkiyah. Nah, itu ya. Ikhwah sekalian, ruqyah itu ada yang syirik, Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa itu suatu ruqyah selagi tidak mengandung unsur syirik. Biasanya orang yang ingin menjampi atau ingin nyuwuk, nanya namanya. Nah, ini kalau sini sudah mulai, ini bukan ruqyah syar'iyah tapi bisa berpotensi syirkiyah. Nanya namanya, tempat tanggal lahirnya, ibunya atau bapaknya. Meminta bagian daripada bekas pakaiannya, pecinya, BH-nya, katok dalamnya. Itu biasanya dijadikan sebagai tumbal yang sangat manjur, ya. Bahkan di antara pedagang mie ayam bakso itu BH dimasukkan ke dalam loyang bakso, katok dalam dimasukkan untuk penglaris, ya, gitu. Terus kemudian biasanya memberikan satu catatan-catatan dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Atau kadang memerintahkan kepada pasiennya untuk tidak mandi 40 hari, menyendiri sekian hari, atau menyembelih ayam putih, mulus, hitam semua, ya, cemani, kambing, kendit. Ini semuanya adalah ciri-ciri ruqyah dukun. Syirik, ya. Dan kita harus hindari, ya. Bahkan di antara mereka disuruh untuk berendam sekian hari. Poso mote, poso ngrowo, pate geni. Itu poso puasa juga. Tapi puasanya aneh, poso mote, pate geni, poso ngrowo. Ada di antara mereka juga kadang-kadang melakukan aktivitas-aktivitas yang sangat aneh. Buang hajat sambil pakai sandal mushaf atau dalam keadaan junub dudukin mushaf baca mantra. Ini semuanya adalah syirik. Berarti kalau sekarang jampi ruqyah, ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, maka itu adalah ruqyatun syirkiyatun. Tetapi kalau sekarang satu, dia adalah ahlu tauhid dan berkeyakinan tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Terus kemudian bacaannya dari Al-Quran atau Sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiganya meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini adalah ruqyah. Lebih daripada itu bukan. Apalagi yang tadi ada unsur saya sebutkan. Kadang-kadang dikasih isim, dikasih hizib, dikasih semacam pemagar, ya, biasanya bentuk dompet kecil, ada tulisannya, ya. Ini semuanya adalah dukun. Tayyib, bagaimana sikap kita sekarang minta bantuan dan juga kerjasama dengan jin? Secara umum, bekerja sama dengan setan itu tidak ada gratisan. Itu ya. Jadi, kerja sama dengan jin itu tidak ada yang cuma-cuma. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin, tidak menambah kecuali rohaqo. Rohaqo itu sesat makin sesat, dosa makin dosa, payah makin payah. Kenapa? Jinnya makin kejembur, kejebak ke dalam berbagai macam penyesatan, penyimpangan. Manusianya juga sama. Jadi saling, ya, timbal balik untuk memberikan inspirasi kesesatan. Makanya antara jin dengan setan, ya, dan juga manusia yang bekerja sama ketemu di dalam satu kegiatan perdukunan, yaitu kegiatan 3-in-1, setan, jin, dukun. Ini 3-in-1, ya, berkolaborasi di dalam suatu kegiatan, yaitu apa? Perdukunan. Nanti di mahsyar mereka mengadu seperti firman Allah yang ada di dalam surat Saba ayat 40-41. Wa yawma yahsyuruhum jami'a, ketika mereka dikumpulkan semua. Thumma yaqulu lil malaikati haula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka-mereka ini yang disembah? Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Jadi mereka-mereka yang mengklaim kadamnya itu malaikat, maka malaikat di sini berlepas diri mengatakan kepada Allah, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Jadi Allah menegaskan malaikat-malaikat yang diklaim oleh kiai, oleh dukun menjadi khadamnya, tidak pernah, itu bukan saya, bukan malaikat. Tapi mereka-mereka itu menyembah jin, dan kebanyakan mereka itu beriman kepada jin itu. Aha. Dari sini mas, bahwa mau kiai berkaroma, mau dukun sakti, mau siapapun yang mengklaim bahwa ilmu saya ini adalah ilmu putih, yang membantu khadam saya ini adalah khadam malaikat, didustakan oleh malaikat itu sendiri, ucapan pernyataannya dan statementnya. Dibantah oleh malaikat di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, saya yang melindungi kami adalah engkau. Yang menjaga kami adalah engkau. Bahkan mereka-mereka itu si dukun, ya'budunal jinna, menyembah jin, bukan meminta bantuan kepada saya, dan saya yang saling membantu kepada mereka, enggak. Aksaruhum bihim mu'minun, kebanyakan mereka itu beriman kepada jin-jin tersebut. Jadi di sini tidak ada suatu kata-kata bal kana ba'duhum, tetapi kanu ya'budun. Jadi semua prosesi perdukunan itu hanya kerjasama dengan jin. Ya? Transaksi ritual-ritual yang mereka lakukan juga hanya bersama jin. Karena Allah menggunakan teks bal kanu ya'budun al-jinna, semua. Aktsaruhum, nah, kebanyakan mereka ada yang sampai terjebur kepada keimanan, kepada jin, sehingga dia itu kufur. Karena memang sebagian enggak, tapi secara umum tadi, nyembah jin. Dan kebanyakan mereka itu kufur, karena nyembah. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, di dalam ayat lain, surat Al-An'am, lebih tegas lagi. يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, ketika three in one ini dikumpulkan, setan, jin, dukun, itu. Di dalam surat Al-An'am, ketika jin, setan, dukun itu dikumpulkan di mahsyar, si dukun mengatakan kepada jin, ya ma'asyarul jin, Allah subhanahu wa ta'ala, atau di sini Allah mengatakan, atau ada suatu panggilan di mahsyar itu, ya ma'asyarul jin, yang tidak lain adalah datang dari Allah. Ya ma'asyarul jin, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal ins, kamu telah banyak menyesatkan dari kalangan manusia yang tidak lain adalah dukun. Wa qala awliya'u minal ins, maka wali-wali syaitan dari kalangan manusia, rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah, kita itu saling menikmati. Jadi jin menyalahkan setan, setan menyalahkan dukun, dukun menyalahkan jin, menyalahkan setan. Ya Allah, saya enggak mau dong disalahkan, kita saling mengambil manfaat. Dan gitu. Ketika manusia, ketika jin disalahkan, ya Allah, enggak terima, kan dia sudah dapat bayaran dari pilkada. Nah, kan gitu. Dan bahkan dia itu beli mobil, enggak bisa. Masya Allah. Jadi, Rabbana istamta'a ba'duna biba'din. Ya Allah, di antara kita, satu dengan yang lainnya saling mengambil keuntungan. si setan juga mengambil keuntungan dari aktivitas perdukunan. Si jin mengambil aktivitas kemanfaatan dari aktivitas perdukunan. Manusia juga. Di antaranya dijelaskan bagaimana atau apa manfaat yang didapat oleh manusia dari jin fi qada'i hawa'iji. Seluruh keinginan-keinginan, keperluan-keperluannya terpenuhi. Wah, atraksi, dia bisa memindahkan hujan. Nah, biasanya senang. Wamtithali awamiri, terus dituruti oleh jin. Nah ini. Jadi, kemanfaatan manusia, dukun, dari jin setan, dan dia itu bangga, senang, ketika sekarang sihirnya tembus. Hujan sanggup dipindah, dideraskan atau ditahan. Nah itu, jin itu senangnya di situ, manusia senangnya di situ. Wow, bangga. Atau lurah yang dijagukan jadi, wow, bangga. Itu istimtaknya manusia di situ. Dan akhirnya dia akan mendapatkan upah-upah dari pasiennya, dari calon lurahnya, dari calon apa namanya RW-nya dan yang lainnya, kan gitu. Wa ikhbaru bi syai'in minal mughayyabat, dan juga cin-cin itu mengkabarkan perkara-perkara yang akan terjadi. Wah, senang. Dukunnya, manusianya, disitulah istimta'nya manusia dari kerjasama dengan jin. Jadi saling memanfaatkan, saling menguntungkan. Jadi kerjasamanya di sini bukan kerjasama saling, ini paling ya, saling, saling menguntungkan, saling memanfaatkan, dan saling memberikan satu inspirasi. Makanya dalam firman Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah itu kami jadikan bagi setiap nabi. Bagi setiap nabi, musuh-musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin, satu dengan yang lainnya sering memberikan inspirasi dalam perdukunan apa? Mantra, ya capa-capi, dan beberapa inspirasi-inspirasi bagaimana nyantet yang efektif, nyantet yang sekarang manjur, santet yang lebih hebat lagi, apalagi santetnya santet Sabdopati, sekali ngomong langsung mati, kan gitu. Nah ini otomatis aktivitas yang sangat memilukan dan juga memalukan di kalangan umat Islam. Ya, ada umat Islam kayak begitu, apalagi ngaku tokoh agama. Ini memalukan dan memilukan. Oleh karena itu terakhir saya akan sampaikan di sini. Wujubus sa'yi, wajib bagi para penguasa, wajib bagi negara, pemerintah untuk hadir menghilangkan kemungkaran perdukunan. Kenapa? Karena perdukunan itu seluruhnya atau hampir kebanyakannya madaratnya, bahayanya itu lebih banyak daripada manfaat. Kalau seandainya diklaim ada manfaat seperti khamr, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya, syiriknya, kufurnya udah enggak keturunan. Jadi kalau ada orang mengatakan kan dukun itu baik, nolong orang, ya itu dari sekian persen. Tapi pada umumnya 99% itu bohong, dusta, nipu. Tadi mencelakakan, mengganggu, memberikan suatu hal-hal yang sifatnya rusak. Makanya perdukunan dan dukun itu adalah syirik di dalam masalah ubudiyah, karena dia menyembah kepada selain Allah, jin, syaitan. Syirik rububiyah, dia mengaku bisa memberi rizki. Jadi mengaku bisa memberi rizki selain Allah, sumber rizki selain Allah, itu adalah syirik rububiyah. Dan juga tadi sholatnya tidak, orang yang datang aja sholatnya gak diterima, bahkan kufur, gimana dukunnya coba. Terus kemudian mengolok-olok ayat Allah, karena dukun itu kadang-kadang nginjek mushaf, nulis Al-Quran dengan darah haid, dan yang lainnya. Mencelakakan orang. Coba bayangkan, loyang bakso kasih BH bekas, dari katok dalam bekas, coba bayangkan. Kalau enggak keracunan, muntah gimana? Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dimusuhin orang kan. Kalau nyandet orang mati, coba bayangkan. Ya kalau mati langsung ada kadang batuk-batuk 2 tahun, muntah darah 3 tahun. Coba bayangkan setelah itu gak bisa gerak, perutnya ngelembung sampai berapa tahun baru mati. Kan nyiksa orang itu kan. Nah dari sini, wal wajibu ala waliyil amri. Wajib bagi para pemimpin, pemerintah. Apalagi sekarang legislatif untuk membuat KUHP. Ya, jadi jangan cuma rancangan undang-undang, harus diundangkan. Wa kullu qadirin, dan setiap orang yang mampu, ayyas'a fi izalati ha'ula'il munajjimin wal kuhan wal arrafin, berusaha untuk menghilangkan, mengikis para tukang nujum, dukun, peramal, tukang klenik. Wa ashabud darbi bir ramli wal hasa, itu kan ya. Wa man'uhum fil julus fil hawanit wat turuqat, mencegah mereka duduk-duduk di tempat-tempat umum. Jadi di mall, di pasar, di tempat-tempat kedai, takut nanti dia promosi. Takut dia melakukan atraksi. Ya kan gitu. Aw ayadkhulu 'anas fi manazilihim, atau berkeliaran di tengah kampung, masuk dari rumah ke rumah kaum muslimin yang akhirnya menjual barang-barang kleniknya tadi. Wa yakfi man ya'lam tahrim dzalika wa la yas'a fi izalati ma qudrati 'ala dzalika, dan cukup bagi orang yang sekarang tahu haramnya perdukunan dan tidak berusaha untuk menghilangkan padahal dia mampu. Masuk ke dalam firman Allah surat Al-Ma'idah. Perhatikan surat Al-Ma'idah ayat 79. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'anu. Mereka itu tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Terhadap apa yang mereka perbuat, malah mereka itu bergabung. Minimal mendiamkan. Labi sama kanu yafa'anun. Itu adalah seburuk-buruk yang mereka kerjakan. Wa haula'il mala'in, mereka-mereka yang terkutuk itu, yaquluna al-ithma, mengatakan dosa, sesuatu yang bukan dosa, sesuatu yang bersumber dari dosa. Wa yaquluna as-sukhta, memakan dari hasil kerjaan yang haram, bi-ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Wa thabata fi sunan 'anil nabi bi riwayat Siddiq radhiyallahu an qala, telah tetap berdasarkan satu hadis-hadis yang dikeluarkan oleh ashab sunan, sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, innan nas idza ra'awul munkar, jika orang itu melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, tidak mau merubahnya, au syaka, termasuk perdukunan, au syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin min indihi, maka Allah hampir meratakan azabnya, bencananya ke seluruh mereka. Makanya ya ikhwan, terjadinya banjir bandang di daerah Jawa Barat, ya, Bekasi sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Pasuruan dari ribuan rumah tenggelam. Itu akibat dari perdukunan yang berkeliaran di tengah masyarakat. Ini kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Aqidah Tuhawiyah. Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa melerai, menghentikan apa yang disebut dengan perdukunan, kerjasama dari 3 serangkai jin, setan, dukun. Wallahu a'lam bishawab, dan kita insyaallah kembangkan di dalam prosesi tanya jawab insyaallah. Demikian. Oh ya, tumbal ini ya. Baik. Taib, ini adalah jenis daripada jenis tumbal, itu biasanya disebut oleh orang pagar rumah. Biasanya itu pakai telur angsa ya, terutama telur angsa yang sudah uwuk, sudah busuk, itu harganya bisa sampai 3 juta, Mas, ya. Itu biasanya digunakan untuk apa namanya? Numbali rumah, jaga rumah supaya enggak dimasuki maling, supaya tidak disatroni oleh santet dan yang lainnya. Jadi tumbal dibalas tumbal, santet dibalas santet itu ya. Karena memang mereka seperti itu. Oleh karena itu, hukumnya adalah itu termasuk perdukunan dan kerjasama dengan setan jin. Nah, nanti tingkatannya apakah dosa besar, syirik, kufur, kita lihat. Kalau dia berkeyakinan tumbal itulah yang menjadi sumber keselamatan, maka dia syirik. Karena dia telah menempatkan manusia, bahkan benda ini, pada tempat ketuhanan Allah. Kan sumber keselamatan Allah, yang memberikan rezeki Allah, ini ternyata yang dijadikan sebagai sumber keselamatan itu adalah Allah, syirik. Ya, itu hukumnya. Allahu a'lam. Bapak, video apa? Video kita? Menangkal. Jadi video kita di medsos bisa menjadi media untuk jadi pelet atau gitu sejenisnya. Maksudnya? Gambar kita di sosmed itu bisa di pelet. Oh, gitu. Nanyanya yang benar, Mas. Jadi maksudnya foto, video itu bisa nggak dijadikan sebagai alat untuk mensihir kita gitu ya? Oke, jadi bisa saja dan bahkan sarana paling termudah adalah foto. Ya, kita ambil fotonya, makanya saya sarankan kepada akhwat, ikhwan juga semuanya, untuk tidak gampang pasang DP di WA, di Facebook, di Instagram, ya, gambar-gambar kita, karena itu akan bisa dijadikan media. Medianya biasanya gambar, fotonya dia, kemudian setelah itu rambutnya diambil. Nah, nanti kita lihat untuk apa santetnya itu. Kalau untuk menyakiti itu biasanya kita ambil rambut dia, foto dia, kemudian kita letakkan di suatu tempat. Untuk kalau di dapur nanti ketika terjadi masak panas, kalau diletakkan di apa ya, kandang kambing, itu nanti juga akan reaksinya beda-beda. Ada lagi yang kita mensihir dengan cara membuat gila orang itu, namanya dengan mantranya kita tulis, kemudian kita sangkutkan di burung, burungnya dilepas. Itu tidak sembuh kalau sampai kena itu, kecuali burungnya ditangkap. Nah, itu apa, barang hizibnya itu kita ambil, ya, isimnya atau apa, kalau benda jimatnya itu kita ambil. Intinya, sihir itu bisa lewat apapun, termasuk gambar, termasuk rambut kita, celana dalam kita, BH kita, itu bisa insya Allah. Demikian, ada lagi yang lain, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, orang tua saya selalu memintakan doa, meminta ayat, dan bahkan menjadikan tempat bertanya kepada orang, sedangkan yang ditanya tidak memiliki latar belakang. Misalnya seperti bangun rumah, hajatan, reward, dan lain-lain. Apa ini diperbolehkan atau disyirikkan? Kalau hanya sekedar sekarang ini kaitannya dengan apa namanya primbon, ini kita lihat dulu. Aslinya primbon itu adalah penghitungan nasib orang. Ini bagian daripada ilmu nujum tadi. Jadi orang ini umpamanya bulan Juli. Saya kan lahir di bulan Juli. Nah nanti biasanya dianggap bintangnya itu bintang apa ya, Scorpio apa Gemini ya. Nah, nanti biasanya diramal dengan neptu. Neptu itu dicocokkan dengan hari lahirnya Jumat, kan orang Jawa apalagi Jumat Paing Pon Wage Kliwon Legi kan gitu. Nah nanti di situ diakumulasi, dihitung, ada cara untuk menghitungnya. Nah nanti ketemu neptunya itu ketemu jumlah hitung-hitungannya, ada yang 25, ada 27 ya. Nah nanti dijodohkan dengan berapa? 25 apa 13 maaf 13 12 25. Wah berarti ini nanti masih kurang mujur nih. Kalau ketemunya 27 30 itu bagus. Nah ini semuanya neptu. Nah nanti setelah itu diramal, ini orang yang lahirnya bulan Juli ini matinya sakitnya di wilayah timur, makanya kalau merantau jangan ke timur, ke barat kan gitu. Terus kemudian jodohnya di sebelah utara, sakit-sakitnya di sebelah selatan. Nah ini semuanya adalah bisa mendatangkan kekufuran, kesyirikan kalau kita salah keyakinan kita. Tapi kalau tidak, maka minimal adalah dosa besar. Kayaknya kita sudah diberikan ayat Allah permanen kok. Wama tadri nafsu madza taksibu ghadan. Jiwa ini enggak tahu pastinya ini mau apa besok. Besok aja enggak mau. Kok ini ada yang ngeramal ini, ngeramal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini kita cek dulu, harusnya kiai ini disuruh swab ya, jangan-jangan kena corona gitu kan gitu. Ya kalau sekarang coba bayangkan, sekarang ini kita masker, kita jaga supaya apa namanya tidak kena ini kena itu, kita dilarang meludah sembarangan tempat, coba bayangkan ludahnya kita minum coba, subhanallah. Logikanya di mana? Mau sekarang Habib, mau sekarang Kiai top, ya namanya ludah kena virus corona ya nular. Gak ada istilah, wah ludahnya Habib ini gak nular. Kata siapa? Ini Kiai ini, virusnya ini virus sudah haji nih. Masa virus corona udah haji, sudah masuk Islam katanya. Udah ditundukkan, jadi gak ibarat preman enggak kasar karena sudah masuk ke tubuhnya Habib, ke tubuhnya Kiai. Ini semuanya adalah penipuan kepada masyarakat awam. Jadi kita jelaskan di sisi medis, sisi ilmiahnya itu. Kemudian setelah itu kita kasihkan ada zam-zam, ada doa sendiri, kita dianjurkan minta kepada Allah. Yeah. Nabi Ibrahim aja coba. Enggak kedukun kan Nabi Ibrahim loh. Wa idza maritu huwaswin. Kalau aku sakit yang menyembuhkan Allah, itu loh Pak. Kasihkan gitu. Jadi wa idza maritu fa huwa yashfin. Yang ketika aku sakit Nabi Ibrahim, yang menyembuhkan itu Allah bukan dukun. Nabi Ibrahim itu kurang hebat apalagi. Itu ya jawaban kita kepada orang tua biar ilmiah. Wallahu a'lam. Ya. Saya masih belum keluar. Saya tidak jadi manggil Ustaz yang merukyah saya yang kemarin. Saya ingin mencoba merukyah sendiri dan mencoba doa kepada Allah. Tapi mengapa lama ya Ustaz prosesnya? Tidak langsung cepat keluar hasilnya. Setiap saya ingin melakukan amal saleh, ingin salat wajib, tapi engsel yang ini sangat nyeri. Tulang ekor yang Ini belum tentu bapak ini kena sihir. Bapak ini kayaknya kejepit saraf gitu ya. Jadi indikasi orang kejepit saraf itu punggung, tulang ekor itu sakit sekali, duduk susah, ini susah, sholat susah. Dan nanti pada puncaknya itu kita membuat itu kayak apa berkunang-kunang, muntah. Makanya saya anjurkan di samping ruqyah nggak apa-apa adalah untuk ijat syaraf. Ya, dan insya Allah ini ana deteksi, apalagi umur bapak di atas 50 itu sudah mulai kejepit syaraf itu kumat. Ya. Biasanya dulu masa remajanya terlalu capek, terlalu diporsir, atau terlalu sepaneng, atau pernah jatuh. Ini kondisi-kondisi orang itu kena kejepit syaraf. Ya, Allahu a'lam. Kalau dukun beranak atau dukun bayi itu sebetulnya aslinya adalah bidan masa lalu, bidan zaman kolo bendu, ya, zaman sebelum ada teknologi kedokteran yang maju. Belum ada bidan klinik, belum ada dokter spesialis kelahiran, kandungan. Maka dulu yang menjadi andalan adalah dukun beranak atau dukun bayi. Nah, dukun bayi ini dia dulu belajar keahlian melahirkan ini dari tutur tinular dari nenek moyangnya, dari buku-buku ya yang sangat kuno. Cuma kebanyakan mereka juga dicampur dengan berbagai macam campuran-campuran klinik magic ya. Nah, dari sisi campurannya inilah menjadi keruh ya. Oleh karena itu, secara umum dukun bayi, dukun beranak itu adalah profesi yang tidak tercela di dalam perdukunan ini. Termasuk juga dukun pijet, aslinya tidak tercela. Cuma kadang-kadang orang mau pijet kan disuok dulu, di mantra-mantra, di jabat-jabi, biasanya dipegang tangannya sambil nanya, bapak namanya siapa? Lah kan tadi udah nanya, udah kenal, ngapain nanya lagi? Gitu. Kan kalau dibantah gitu gimana? Terus nama bapak siapa? Nama bapaknya, ibunya. Lo mau tahu aja gitu ya. Ya. Biasanya ditanya oleh dukun. Makanya datang ke dukun rata-rata itu harus meletakkan otak di rumah. Kalau datang ke dukun supaya lancar, otak antum harus titipin ke tetangga dulu. Ya, letakin baru. Nggak boleh ngeyel, nggak boleh bantah. Nah, itu baru lancar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ada ustadz yang mau rugi bacanya dari Al-Quran, tetapi minta baju bekas pakai, seperti itu, ini campuran. Jadi ada dukun modifikasi. Ini namanya blended, perdukunan blended ya. Kalau ada blended learning, di sini ada blended perdukunan. Kadang dicampur dengan dokter. Dia seorang dokter, tapi dia menekuni perdukunan juga ada. Di beberapa tempat itu ada dukun yang jadi dokter, dokter jadi dukun, dicampur. Ini kan gitu. Nah, ini juga sama di oplos. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita puji kedokterannya, kita cela perdukunannya. Dan sikap kita, ya hati-hatinya jangan ke sana. Cari aja yang dokter murni. Gitu ya. Wallahu'alam bishawab. Yeah. Bagaimana hukum kita berobat kepada orang yang mempunyai ilmu sihir, akan tetapi katanya dia sering beribadah kepada Allah? Ya, enggak ada manfaatnya. Dia beribadah, dia sholat, dan yang lainnya. Karena dia telah melakukan sesuatu yang menghapus agamanya. Kerjanya kerjasama dengan jin setan itu bisa mendatangkan kekufuran. Lihat firman Allah surat Al-Baqarah apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kalau sekarang sudah kufur mengajarkan manusia sihir, untuk apa sholat puasa zakat? Pada ujung-ujungnya dia pembohong, pendosa, perdusta, melakukan berbagai macam kegiatan yang menzalimi orang, mengganggu orang, menyakiti orang, melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah. Terus, untuk apa dia sholat? Zakat, sedekah. Seandainya dia zakat, sedekah dari hasil perdukunan, enggak dapat manfaat. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Dengan demikian, Allah mengancam kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya kamu berbuat syirik, maka amalmu terhapus dan kamu nanti di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Begitu ya, wallahu a'lam. طيب ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah syirik. Maksudnya kalau sampai mati enggak taubat, tetapi kalau dia sebelum mati bertaubat, insyaallah diterima taubatnya. Bukankah di antara sahabat Rasulullah SAW juga ada yang ketika masuk Islam dengan dosa kesyirikannya? Di antara mereka ada yang bercerita tentang masa jahiliyahnya penuh dengan kesyirikan. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan, al-Islamu yajubbu ma qablah, Islam itu menutup seluruh masa lalunya. At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu, orang yang bertobat dari dosa itu seakan tidak punya dosa sama sekali. Yang penting taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu adalah taubatul mukhlisin, ikhlas, meninggalkan secara totalitas, menyesali, menangisi ini mendalam dan juga menutupi dengan kebaikan. Itu taubatan nasuha. Menyesali secara totalitas, meninggalkan secara keseluruhannya, menangisi secara mendalam di dalam hatinya akan dosa-dosa masa lalunya, kemudian menutupinya dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Kalau sekarang ada orang yang beristighfar tanpa penyesalan mendalam, kemudian tidak menutupi keburukannya dengan kebaikan, itu taubat para pendusta. Bohong itu semuanya. Itu tentang masalah kaitannya dengan cara bertaubat. Tinggalkan semua dunia masa lalu kesyirikan. Lepas semuanya, buang jauh-jauh. Dan bertekad kuat untuk tidak kembali lagi. Nah, kalau ada kaitannya dengan hak orang, yaitu kita ambil, kalau kita dukun, ambil opa-opa dari pasien, disodakohkan aja semua. Karena mencari pasien dulu udah gak ketemu lagi. Mungkin kalau dibalikin ketemu malu kali mungkin ya. Anak-anak udah taubat pak ya. Wah bapak taubat, malah anak sudah baru jadi dukun yang ngikuti bapak. Nah, kan gitu. Atau enggak ketemu. Ya, makanya di sini cukup disodakohkan ya. Wallahu a'lam. Dia juga mengirimkan kepada orang tua saya. Waktu awal dipinjamkan, dia berjanji akan mengembalikan. Setelah hutangnya sudah selesai, dia bilang kalau tidak perlu mencicil hutangnya, karena semua uang itu uang Allah. Padahal orang tua saya sudah habis 3-4 kali untuk menutupi hutang adik saya. Saya sekarang stres, karena adik saya sudah seperti malu sekali dengan gurunya. Adik saya sedang menuntut ilmu syariat. Ini yang marah-marah gurunya dia. Kayaknya. Taip. Ini kayaknya orang kena gendam ya, kena hipnotis. Sampai habis sekian miliar itu pasti, dan ini ilmu sesat, ilmu syariat, ma'rifat, dan terus kemudian hakikat alam mereka ya, bukan yang benar-benar kan gitu. Ini kita tidak bisa mengeluarkan dan tidak bisa memberikan jawaban kecuali dikeluarkan orang ini dari perdukunannya dan dijauhkan dari ustadznya, diungsikan, diisolasi. Baratnya virus itu kan harus isolasi sampai virusnya fisik aja, kesehatan yang menularnya tidak terlalu signifikan ya, jasmani aja disuruh isolasi sampai 15 hari di sini, diisolasi, dipindahkan, disuruh ijroh menjauh dari ustadz itu ya, insya Allah baru setelah itu akan bisa selesai. Kalau tidak, maka hipnotisnya kembali lagi, digendam lagi, linglung lagi, dikuras hartanya. Dan ada yang memang tugas dukun itu seperti ini, nguras kekayaan pasiennya, digendam, dihipnotis ya, sehingga dia keluar bayar, keluar bayar, kan gitu terus. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Ya, kalau anaknya menikmatinya dari sisi warisan, warisan itu halal. Nanti yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah itu bapaknya, gitu kan gitu. Kalau mau tobat, ya dijual semua, gitu loh. Sebagai bentuk pertaubatan ke bapaknya, bukan dianya. Ya Allah, ini bapak saya sudah sadar, sudah taubat, supaya di akhirat tidak ada ganjalan kendala. Maka harta-harta yang dia dapat dari perdukunan ini saya jual, saya infakkan, saya kasihkan ke pesantren, ke tempat-tempat panti dan yang lainnya. Bukan bentuk taubatnya saya anaknya, tapi bapaknya gitu ya. Karena yang dosa bapaknya. Ini sama juga seluruh harta haram, korupsi. Anak-anak yang mewariskan harta orang tua dari korupsi, anaknya enggak dosa. Kenapa? Karena dia mendapatkan dari sisi yang sah, yaitu apa? Warisan. Enggak haram. Tapi bapaknya yang dapat dari korupsi itulah yang ditanya oleh Allah, min aina tasaba wa ila aina anfaqaliyat. Dari mana dia dapat, kemana diinfakkan, nah, kan gitu. Jadi yang ditanya yang bersangkutan yang bersalah, bukan sekarang yang akibat daripada orang-orang yang menerima tersebut ya, wallahu a'lam. Intinya gini Pak, menghadapi hal-hal begini, jangan khawatir, jangan takut, jangan dihantui ya. Kalau antum dihantui terus jadi malah sakit, malah kena, malah akhirnya apa? Ada suatu lintasan-lintasan, lupakan, lalaikan, jauhkan, jangan dipikirin. Teguhkan hubungan kita dengan Allah, sudah selesai. Dengan adanya kekhawatiran, ketakutan itu nanti setan masuk dari arah itu. Padahal enggak ada apa-apa. Setan yang masuk nanti. Bukan benda itu yang masuk. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya ini awam, jadi antum jangan sesatkan ibu antum dulu sebelum didakwai. Dan ini keyakinan-keyakinan mendasar di kalangan masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa masyarakat Jawa itu meskipun casingnya Islam, tapi kebanyakan keyakinannya adalah masih kejawen. Ini. Jadi Islam itu hanya casing. Lihat aja ketika walimahan, yang menonjol apa? Kejawennya. Islamnya dikasihkan, dijadikan casing apa? Akadnya dihiasi dengan lafaz-lafaz syahadat, akadnya pakai Islam. Tapi setelah itu lihat kegiatan dari A sampai Z-nya, mitodarenin, ya, unggah-unggah, ini apa namanya? temu ngantennya semuanya kejawen. Gitu kan gitu. Begitu juga dari mulai kalau hamil enggak boleh ngepruk kepalanya tikus, terus lele. Ini kasihan nih orang yang hamil enggak pernah bisa mecel lele kan gitu. Kasihan tuh. Tuh, padahal lele enak buat orang hamil itu. Kalau kemana-mana suruh bawa peniti, silet, sama gunting, nggak tahu tuh. Nanti kalau sudah lahir pun, wow, prosesi kejawennya dari mulai mitoni 7 bulan tingkep karena melenting sak kekep kan gitu. Kemudian setelah lahir itu nanti ada sepasaran, bukan akikahan 5 hari. Terus kemudian ada modun lemah ya, nggak tahu kenapa pakai modun lemah ya. Terus ada penguburan adiari-ari itu juga pakai prosesi ya. Coba bayangkan nanti kendilnya dimasukin ke lubang itu. Nah, nanti dimasukin gunting, silet, sisir, kaca, ya, bedak supaya cantik ganteng. Sekalian aja ATM biar kaya. Kan bagus kan ATM kan langsung nyangkut itu kan. Cut-nya itu kan gitu. Ini semuanya adalah akal-akalan kejawen yang masih tersisa dalam tubuh umat Islam. Makanya betul kata siapa itu ahli kejawen itu ya. Jadi sebetulnya Islam itu dipakai oleh orang Jawa itu seperti baju yang robek-robek, yang compang-camping, kelihatan tubuh kejawen yang belang bentong. Jadi Islam yang dipakai oleh orang Jawa ini seperti baju, tapi bajunya itu robek, bajunya itu bolong-bolong, gak sempurna. Kelihatan warna kejawennya, kedalamnya itu, sorotnya dari selamatannya. Kegiatan apapun, bahkan prosesi 7 kehidupan kan dari di dalam Jawa itu kan hidup itu ada 7 prosesi. Dari mulai lahir, itu biasanya micil. Terus kemudian setelah itu ada prosesi sunatan, sudah mulai masa remaja itu ada nanti mulai dandang kulo, mulai asmorondono, sampai nanti itu pernikahan, peranakan, sampai mati, itu ada prosesinya semuanya. Nah itu semuanya ala kejawen, dan adopsi oplosan dari animisme ada, Hindu Buddha ada. Sehingga disinilah kewajiban dai Islam untuk mengikis, untuk memilah, untuk menjelaskan. Bukan sekarang malah diakorkan, ya, dibakukan. Itu namanya bukan dakwah. Sehingga akhirnya bukan Islamisasi, tapi Jawanisasi. Jawa masuk Islam, apa Islam masuk Jawa ini? Yang ada adalah Islam masuk Jawa. Karena Islam masuk di Jawa, dijawakan. Bukan Jawa masuk Islam, diislamkan. Gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Di mana nih? Ibu dari? Tinggalnya di mana, Bu? Perkenalkan saya Ibu Elmiati dari Padang Panjang, Sumpah, Ustaz. Oh, Masya Allah, Padang Panjang ya. Banyak dukunnya di sana, Bu? Banyak. Wah, Ana pernah kena santet di sana dulu saya. Ya, ya terus gimana? Ini ada anak kecil yang usianya 5 tahun, tapi dia bisa melihat makhluk-makhluk di situ, Ustaz. Jadi sebagai pertanyaan untuk Ustaz, surat apakah yang bisa untuk mengusir setan-setan yang ada di dalam tubuh anak kecil, Ustaz? Sementara ibunya sama neneknya udah pernah membawa dia rukyah, tapi sampai saat ini masih belum bisa, Ustaz. Oke, ya. Cukup. Waalaikumsalam. Ada beberapa kejadian yang saya dapat dari ikhwan-ikhwan, akhwat dari Padang Panjang itu, kena jin itu ternyata dari warisan nenek moyangnya. Nah ini sulit memang. Di sana itu ternyata tidak sedikit yang kena hal itu. Jadi sehingga sulit untuk dilupakan, dari untuk dinyahkan, untuk disingkirkan. Bahkan dari sejak kecil bayi pun itu sudah punya kekuatan-kekuatan magic itu, ternyata setelah diusut-usut itu warisan dari nenek moyang. Nah, oleh karena itu di sini kita tidak boleh patah arang, terus melakukan berbagai macam usaha-usaha ruqyah. Nah, surat yang tidak ada yang paling bagus kecuali surat Al-Baqarah, tiap hari kita baca di dalam rumah. Nah, kalau memang tidak sempat semuanya, minimal 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Mana itu? 5 ayat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitab sampai faulaika humul muflihun, 5 ya. Kemudian 2 ayat ayat kursi. Jadi ayat kursi 1 tambah berikutnya 2, 7 ya. Kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu yang kita baca terus insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan itu ya, insyaallah. Ada lagi? Ya, kepada Abu Hanum Jambi, silakan. Abu Hanum Jambi, jika tidak kita beralih kepada Ummu Hafizah. Kalau kita kan kembali ke pertanyaan chat ini, Ustaz. Ya, silakan. Kita lihat dulu penyakit apa dan caranya meruqyah itu benar enggak, ada unsur syirik enggak. Ini saya juga tidak bisa memberikan satu hukum permanen dan juga justifikasi yang final, karena barangkali dia itu benar, karena wa idza maridtu fa huwa yashfin, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan lewat ruqyah syar'iyah. Tetapi kalau sekarang terbukti dia itu bertransaksi dengan setan jin atau dengan krene, dengan cara-cara magic tadi, maka disitulah yang menjadi stressing. Jadi intinya, kalau dia itu betul-betul meruqyahnya dengan Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Bukan suatu hal yang mustahil. Dan Allah bisa memberikan karomah kepada siapapun, bisa menyembuhkan lewat Al-Quran itu orang-orang yang sakit, yang bahkan diobati oleh dokter sudah tidak bisa. Ya, kalau dia mungkin meruqyah menggunakan perantara zam-zam, kemudian diminum, enggak ada cara lain. Itu dialami oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika dia saat haji di Mekah, berada di Mekah sakit parah, kemudian dia meruqyah zam-zam, kemudian diminumnya dengan Al-Fatihah. Nah, ini juga ruqyah yang paling baik. Kalau kita ditanya bacaan yang paling baik di rumah apa, Al-Baqarah. Ruqyah yang paling baik adalah surat Al-Fatihah. Makanya di antara nama surat Al-Fatihah adalah suratul ruqyah, karena paling bagus digunakan untuk ruqyah. Pada zaman Rasulullah terbukti, setelahnya juga terbukti, dan ila yaumil qiyamah. Karena surat paling azam di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Wallahu a'lam. Pertama, wajib. Tapi antum enggak usah mencari orang untuk meruqyah. Ruqyah diri sendiri. Dengan antum sebelum tidur baca terus kulullahu ahad, kulambil falak, kulambil rabbin nas. Tiga kali kita usap, kita ulangi tiga kali, itu ruqyah. Kita baca setiap saat surat Yasin, terutama di rumah, adalah Al-Baqarah adalah ruqyah. Membaca ayat kursi adalah ruqyah. Salat itu sendiri adalah ruqyah, obat, doa-doanya. Zikir setelah salat. Dan zikir kapan saja. Dan saya anjurkan, antum jangan lupa zikir mutlak itu yang diutamakan Rasulullah. Zikir mutlak karena bebas. Kapan saja, di mana saja. Antum baca. Kecuali pada saat buang hajat sama berhubungan suami istri. Satu, salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kemudian yang kedua adalah baca ya dzal jalali wal ikram. Dan ini fadilahnya besar. Dan hadis-hadisnya sahih. Di antaranya alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Seringkan, lafadkan, nazimkan membaca ya dzal jalali wal ikram. Ketiganya, membaca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempatnya, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang keenamnya, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya? Dan yang ketujuhnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika mau dijeburkan ke dalam api. Dan Nabi Muhammad ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini insyaAllah obat kita. Dan sama. Ana juga dulu lebih, mungkin banyak dan parah menekuni dunia perdukunan. Ya, kita belajar tauhid. Kemudian kita ruqyah diri kita sendiri. Kita tanamkan keyakinan, keimanan. Kita tidak takut kecuali kepada Allah. Dan jangan menjadi pikiran kita, bayangan kita. Insya Allah kita tidak ada, tidak akan terganggu. Insya Allah. Udah? Masih? Ya. Ya. Suami anak tetapi sama istri orang dan berpacaran. Wanita ini sudah punya anak dua dan tangan istrinya cacat dan mukanya pun tidak cantik. Suami anak itu sempat cerita kalau nenek perempuan itu seorang dukun. Apakah suami anak disihir sehingga tidak bisa melupakan? Malahan sekarang ini menikah dengan Pertama, ini jelas adalah terkutuk karena perselingkuhan itu terkutuk di dalam Islam. Dimurka oleh Allah dan tercela di tengah sosial. Tapi anehnya, kadang-kadang kalau ada berita selingkuh itu dialanggengkan oleh media itu ya, media itu diawetkan, dipeti eskan sehingga menjadi hiasan untuk tontonan, untuk pemirsa, untuk dinikmati. Selingkuh itu selingan indah rumah tangga rapuh, itu pasti ya. Memang selingan itu indah ya, karena orang itu kan kullu jadidin ladidun, setiap yang baru itu pasti lezat kan gitu. Suatu yang baru itu penasaran. Makanya di sini wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat zina. Innahu kana fahishatan, itu keji, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh manusia. Kan gitu. Nah, soal masalah ini sihir atau tidak disihir, ntar dulu kita pinggirkan dulu. Kita lebih mendahulukan kacamata ilmiah dulu. Kenapa suami lebih tertarik dengan yang jelek? Nah, ini kan. Jangan-jangan yang cantik ini enggak menarik. Lo kan repot nih. Yang cantik enggak menarik, yang jelek menarik. Ini ada apa? Oh, mungkin si jeleknya pakai susu. Oh, susu. Baik. Jadi di sini ada unsur gendamnya, ada unsur hipnotisnya, peletnya. Oh, karena kena jaran kuyang atau semar mesem. Atau kena gendam asmorondono. Atau kena ajian Brojo Sewu. Atau kena ajian Dewi Lanjar. Wah, kalau Dewi Lanjar ini pasti perempuan kelaki itu kalau Dewi Lanjar. Ya. Nah, ini kita pilih, kita usut dulu. Sehingga harmonika itu di atas wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan pergaulan yang saling memberi kema'rufan. Ma'ruf suami kepada istri. Ma'ruf istri kepada suami. Ma'ruf itu bisa ma'ruf syar'an secara syariat. Ma'ruf urfan secara uruf. Ya kan gitu. Adat ide adat. Seorang suami itu ngelayani istri atau istri ngelayani suami. Kan gitu. Ma'ruf. Nah, di sini yang kita kuliti. Nah, kalau memang ditemukan betul-betul. Umpamanya gini. Indikasinya ya. Indikasinya suami saya linglung. Ya, enggak bisa mengontrol diri. Kemudian perempuan tersebut umurnya umpamanya 52, suami mbak 25. Nah itu pasti itu kepelet itu. Dari sisi mananya, orang 25 tertarik 52, kan gitu. Ini kondisi yang bisa jadi indikator-indikator suami mbak itu kepelet. Ya. Nah kalau sudah kondisi begitu, ya diruqyah, disadarkan, ya, dijauhkan. Kalau dia lengket terus, ya repot, apalagi udah mau menikah. Dijampi, dijamu, dicampur makanan, macam-macam, sudah ruwet ini. Makanya otak kunci permasalahan solusinya adalah di suami ini mau sembuh atau tidak. Wallahu'alam. Iya. Gimana? Silakan. Terakhir mungkin, Pak. Oke, siap. Terima kasih, alhamdulillah dari ujung acara sampai kita mengakhiri ini, saya ingin simpulkan begini, Pak ya. Ikhwah sekalian, Bapak Ibu, bahwa sekarang ini dukun itu berkeliaran. Profesi dukun itu bergengsi. Banyak orang berebut, apalagi ekonomi sedang surut. Orang juga menghadapi berbagai macam kondisi kehidupan carut marut. Maka profesi dukun akhirnya menjadi rebutan di mana-mana. Nah dari situ akan makin bergengsi karena dukun itu didatangi orang-orang perlente, orang kaya, konglomerat, bahkan calon bupati, calon gubernur datang ke sana, calon wali kota datang ke sana. Ini makin membuat orang ngiler jadi dukun. Dalam konteks seperti ini, maka tidak ada cara yang lebih tepat kecuali kita mencari kekuatan di atas dukun semuanya, yaitu Allah. Al-Qawiyu, Al-Aziz, Al-Jabbaru, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, Al-Jalal. Ya? Itu solusi utama. Terus kemudian yang kedua, kita terus menguatkan akidah tauhid kita dengan kita terus pelajari, kita amalkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita terakhir, kuatkan diri kita dengan doa zikir ruqyah. Zikir pagi sore, zikir setelah sholat, zikir mutlak yang 7 yang tadi saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian. InsyaAllah, kata Allah, inna kaita syaitani kana dha'ifa, tipu muslihat syaitan itu lemah. Tuh, demikian